wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Pada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, pada para bapak ibu guru, ustadz wa ustadzah, dan kepada para wali murid atau wali santri dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita diberi sehat, diberi waktu luang dan nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita hitung kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan yaitu kita diberi kesempatan belajar bersama, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema atau judul yaitu jebakan pendidikan yang tak disadari. Jadi jebakan, yang namanya jebakan itu siapapun yang masuk ke dalamnya tanpa sadar, dan akan tersadarkan jika jebakan tersebut itu sudah mulai berefek terhadap dirinya. Contoh misal ada jebakan tikus. Tikus itu enggak sadar kalau dia masuk ke jebakan. Nah, telah dia akan menyadari bahwa itu jebakan adalah setelah jebakan itu bereaksi dan berefek terhadap dirinya. Ya, termasuk juga dalam pendidikan ini ternyata ada jebakan-jebakan. Nah, sejatinya jebakan ini siapa yang membuat sebenarnya? Ya, yang membuat ini adalah yaitu biang keladinya adalah setan. Ya, jebakan-jebakan ini yang menjadikan adalah setan. Dan kenapa adanya setan ini? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya siapa yang paling baik atau paling bagus amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Termasuk dalam pendidikan anak-anak ini, kita tidak bisa lepas dari jebakan-jebakan setan. Ya, sampai akhirnya kita diperintah, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum anak kita lahir, bahkan ketika pasangan suami istri ingin berjima pun sudah berlindung, ya, disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan. Ya, ketika anak lahir pun, ya, setan berusaha menyentuhnya dan sampai anak itu menangis. Terus tak akan henti-hentinya setan itu berusaha menggoda anak manusia. Termasuk dalam pendidikan ini pun bukan hanya anak saja yang bisa tergoda, tapi justru malah orang tuanya juga memiliki peluang besar untuk digoda oleh setan. Nah, sehingga kadangkala tanpa disadari, ya, bahwa orang tua itu orientasi pendidikannya hanya kepada anak saja. Ketika ada anak bermasalah, anak yang disalahkan. Ya, ketika anak mengalami sesuatu yang ketidakmampuan, ya, anak yang disalahkan, dianggap kurang pinter, kurang belajar, ya, kurang semangat. Ini, tapi giliran nanti anak berprestasi, baru ditanya siapa orang tuanya. Nah, ini antara lain merupakan banyak sekali, ya, jebakan-jebakan yang perlu kita waspadai, ya, dalam mendidik anak. Contoh, ya, karena jebakan itu luar biasa banyaknya, ya, karena memang setan itu membuat jebakannya itu yang enggak terhingga, ya, ya, karena memang itulah semangat setan ingin menggelincirkan manusia. Yang pertama antara lain terkait dengan masalah orang tua dalam mendidik anaknya. Kita dapati, ya, ya, sering sekali orang tua itu betapa semangatnya, betapa seriusnya, ya, betapa sibuknya ketika anak itu lulus dari sebuah tingkatan lembaga sekolah tertentu untuk masuk ke tingkatan yang selanjutnya. Untuk apa? Untuk memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, untuk memilihkan pondok pesantren bagi anak-anaknya. Seolah-olah bahwa yang bisa menjadikan anak itu menjadi soleh, yang kelak menjadi anak yang betul-betul baik, itu adalah dari hasil pemilihan sekolah yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, ya, adanya kesibukan yang luar biasa pada orang tua dalam memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, sehingga setelah orang tua merasa bahwa sekolah pilihannya itu telah berhasil, ya, berhasil anaknya itu dimasukkan ke dalamnya, diterima di dalamnya, akhirnya orang tua merasa lega. Ya, seolah-olah separuh kesuksesan anak menjadi soleh itu sudah diraih. Ya, merasa mantap, pokoknya kalau masuk ke lembaga ini, ya, saya yakinlah dengan para pengajarnya anak saya akan jadi soleh. Ya. Nanti kalau anak saya masuk ke pondok ini, ya, saya yakin anak saya akan menjadi soleh. Akhirnya dengan sikap seperti ini, ya, ketika Allah takdirkan anak mengalami masalah di lembaga pendidikan itu, maka dengan segera orang tua itu akan menyalahkan ke lembaga pendidikannya atau kepada anaknya. Ya, padahal bisa jadi, bahkan ini kemungkinan terbesar, permasalahan anak itu disebabkan oleh kondisi kedua orang tuanya. Ini yang memang sudah dipahami, dan banyak sekali kecenderungan-kecenderungan mengarah ke sana ketika anak-anak yang dianggap bermasalah itu diajak dialog, ditangani. Ternyata setiap anak yang bermasalah itu sumber permasalahannya bukan dari bagaimana lembaga mendidiknya, bukan keadaan anak yang mungkin kurang pintar, atau mungkin juga bukan karena lingkungannya. Yang dominan adalah penyebab kenakalan anak itu justru adalah kondisi kedua orang tuanya. Ini yang fakta yang ada, ya. Sehingga kadangkala orang tua itu terjebak dalam hal ini. Sudah merasa nyaman, sudah merasa ada jaminan bahwa ketika anaknya masuk ke lembaga pendidikan pilihannya, sudah dijamin akan menjadi soleh. Nah, sehingga ketika anak mengalami masalah, maka orang tua menyalahkan anak, ya. Orang tua menyalahkan lembaga pendidikannya, mengkambing hitamkan lingkungannya, padahal bisa jadi sejatinya, ya, kadangkala sumber permasalahan sudah dari orang tua yang belum berusaha mensolehkan dirinya. Ini sebab anak soleh itu menjadi terdorong menjadi soleh disebabkan karena memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah disebabkan kondisi dari kedua orang tuanya. Karena kesolehan itu sifatnya adalah menular. Ya, mendidik anak menjadi soleh itu adalah karena mereka tertular dari orang yang paling dekat dengan anak, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah para orang tua itu hati-hati dengan hal ini. Jangan sudah merasa cukup mendidik, ya, apabila kita hanya sekedar berusaha keras mencarikan nafkah untuk membayar sekolah anak. Setelah dibayar merasa bahwa aku sudah mendidik mereka, merasa nyaman karena merasa lembaga pilihannya itu sudah menjanjikan. Ya, akhirnya orang tua lupa, ya, dengan kenyamanan itu, ya, dengan kenyamanan itu akhirnya orang tua lupa dengan dirinya sendiri, lupa untuk menambah kesolehan dirinya sendiri. Ya, jadi ini terpenting, ya, yang terpenting bagi anak orang tua adalah menyolehkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru kita berusaha untuk mensolehkan anak-anak kita. Nah, ini jebakan ini, ya, ini sebenarnya sudah diingatkan dari awal, ya, sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwanti-wanti bahwa penanggung jawab pendidikan itu adalah kedua orang tua, bukan lembaga pendidikan. Maka orang tua nggak bisa terus begitu nyaman menyerahkan kepada lembaga pendidikan dan sudah pasrah bongkoan. Terus kemudian orang tua merasa tugasnya hanya mencari nafkah. Ini adalah jebakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin, ya. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami itu pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu seorang ayah ya, memimpin semua keluarga anak istrinya ya, apa yang ada di rumah itu dia yang memimpin. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri, seorang ibu, seorang apa wanita ya, itu bertanggung jawab atas rumah suaminya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada dalil-dalil tersebut, bahwa sejatinya penanggung jawab pendidikan itu bukan lembaga ya, bukan gurunya, tapi penanggung jawab pendidikan adalah kedua orang tuanya, yang itu sejatinya tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka kita hati-hati dengan adanya jebakan setan, sehingga kita lalai ya, kita terlupa dengan adanya nas-nas yang menunjukkan bahwa yang justru yang menjadi penanggung jawab pendidikan itu adalah kita sebagai kedua orang tuanya. Ini jebakan yang pertama. Kemudian jebakan yang kedua, yaitu ketika kita mendengar jawaban seorang ayah ketika ditanya, "Pak, bapak menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya tujuannya biar apa, Pak?" Dan kita pasti, hampir pasti ya, insya Allah akan mendengar, biar anak saya menjadi soleh. Ini, biar anak saya menjadi anak yang baik. Ini, itu kadangkala orang tua sudah merasa bahwa cita-citanya sudah sangat luar biasa. Ya, karena memang itulah, kalau kaum muslimin ditanya tentang tujuan mereka mendidik anak-anak, ya bisa menjadi soleh. Ya. Padahal kalau kita ketahui ya, menjadi soleh itu adalah standar rata-rata ya, bukan cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita yang tinggi itu di samping menjadikan anak soleh, dinaikkan ke level berikutnya, yaitu menjadikan anak itu muslih ya, di samping menjadikan anak itu baik, maka kita berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi memperbaiki umat ini, yaitu muslih. Padahal kita tahu bahwa ya, seorang muslih itu lebih Allah cintai dibanding 1000 orang soleh. Karena apa? Karena melalui orang muslih itu Allah menjaga umat ini. Sedangkan orang soleh itu dia hanya mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, kadangkala kita sudah nyaman ketika anak sudah soleh, padahal sebenarnya itu adalah standar rata-rata. Nah, kalau kita ingin anak kita menjadi lebih dari itu, cita-cita yang sangat luhur, yang tinggi, yaitu menjadikan anak-anak kita menjadi muslih. Dan menjadi muslih itu jauh lebih berat, jauh lebih sulit dibandingkan menjadi soleh. Gambarnya demikian antara soleh dan muslih. Ketika Rasulullah SAW itu belum diutus menjadi seorang rasul, beliau adalah orang yang soleh, orang yang baik ya, di kalangan kaumnya. Bahkan orang-orang Quraisy menyebut beliau adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, setelah beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau untuk memperbaiki umat ini, umat-umat Rasulullah ya, akhirnya beliau mulai dimusuhi, dikatakan gila ya, dikatakan majnun ya, kemudian dikatakan suka membuat-buat kabar ya, dihina, direndahkan ya. Akhirnya muncul ada orang yang memusuhinya, sebelumnya tidak ada. Itulah antara lain gambaran antara perbedaan soleh dan muslih. Orang soleh tidak banyak yang memusuhi, tidak banyak hambatan, tidak banyak kesulitan ya, dalam menghadapi masyarakat ini. Karena dia bukan untuk memperbaiki, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang muslih, benturan-benturan selalu ada ya, terjadilah perdebatan, beda pendapat dengan orang lain, terjadi perselisihan, kadang terjadi penghinaan dari orang lain, umpatan dari orang lain, ujaran ketidaksukaan. Itu antara lain menjadikan seseorang menjadi muslih. Nah, kadangkala ini jebakan bagi orang tua, ya merasa nyaman, yang penting pokoknya anak saya soleh, tapi ternyata ada level yang lebih tinggi, yaitu menjadikan anak-anak itu musleh. Nah, ini terkait dengan tujuan-tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu yang pertama ibadah, yaitu menjadikan anak kita soleh. Yang kedua adalah menjadi khalifah pemakmur bumi. Khalifah pemakmur bumi ini adalah musleh. Dia memperbaiki umat ini dengan peran, dengan potensi yang dia miliki. Itulah yang menjadi lebih berat yang dibandingkan dari hanya sekedar menjadikan anak soleh. Nah, ini kadangkala orang tua terjebak dalam hal ini. Mengapa demikian? Kadangkala setan itu menggoda manusia, ya, menjadikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar dibuat indah oleh setan, sehingga manusia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang indah. Karena apa? Karena itu adalah kecenderungan kebanyakan orang, dipuji oleh banyak orang, itu lagi tren. Nah, itu antara lain dibuat indah oleh setan. Padahal sejatinya kalau kita kembali kepada nas-nas yang ada, ya, itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan itu bertentangan. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian ada contoh yang lain lagi, yaitu contoh yang ketiga, ya, antara lain jebakan. Ketika anak-anak kita sudah bisa menghafal ini, bisa menghafal itu, nilainya bagus-bagus di sekolah, dia pandai membaca, pandai menulis. Nah, akhirnya orang tua merasa ini anakku, ya, merasa bangga, dan akhirnya kadangkala dalam hati mengatakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu uminya, siapa dulu ibunya. Kadang-kadang muncul seperti ini, merasa bahwa dia dalam mendidik anaknya itu sudah berhasil dengan melihat prestasi anaknya tersebut. Padahal kalau kita perhatikan, ya, apakah memang selama ini orang tua itu yang mendidik anak seperti itu, ya, ataukah itu hasil didikan dari lembaga, ataukah itu hasil didikan dari ustadz-ustadzahnya, ataukah mungkin itu hasil didikan dari lingkungannya, yang akhirnya merasa karena orang tua, kembali kepada nas yang ada tadi, oh, penanggung jawab pendidikan itu saya, maka kalau anak saya menjadi seperti ini, ya memang karena orang saya adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Nah, nyatanya anak saya menjadi pintar dengan saya sekolahkan di sebuah lembaga pendidikan tertentu. Nah, ini akhirnya orang tua merasa bangga dengan dirinya. Padahal, ya, kalau kita kembalikan lagi bahwa yang namanya keberhasilan anak itu bukan hanya dilihat dari kemampuan kognitif. Ya, kemampuan kognitif itu antara lain hafalannya, ya, kemudian pemahamannya, ya, pengetahuannya, atau hal yang bersifat knowledge atau pengetahuan. Tapi sejatinya keberhasilan anak itu diukur dari tiga aspek. Aspek keimanannya, yaitu kecintaannya, yang kedua aspek pengetahuannya, yang ketiga adalah aspek amalannya. Kalau yang dia pahami itu hanya sekedar pemahaman saja, maka itu hanya sekedar wawasan, belum berfaedah bagi dirinya saja, enggak ada faedah apalagi bagi orang lain. Maka pengetahuan yang dimiliki anak itu harusnya anak didasari rasa cinta ketika memahami pengetahuan tersebut, sehingga dengan rasa cinta ini kemudian dia paham tentang pengetahuan itu, maka diharapkan anak akan bisa mengamalkannya. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan saja, itu hanya hafalannya saja, seolah-olah anak kita seperti MP3 player, sehingga kalau ditanya baca ini bunyi, ya, tapi anak tidak merasa sebenarnya maknanya apa, ya, anak juga merasa hanya ini adalah tuntutan, hanya melaksanakan tugas, bukan karena dasar rasa cinta, ya. Maka kadang-kadang orang tua membagikan hal ini juga, ini jebakan dari setan. Mungkin setan membisikkan, adalah cukup anakmu sudah hebat, kamu gak usah macam-macam ini, ya, gak usah macam-macam. Sehingga orang tua lupa dengan dirinya, lupa untuk mensolehkan dirinya, ya, merasa dirinya sudah berhasil, padahal keberhasilan itu antara lain bisa jadi karena faktor dari luar kedua orang tuanya, yaitu mungkin dari gurunya, ustaz atau ustadzahnya, maupun dari lingkungannya. Ini contoh jebakan yang lainnya. Terus kemudian berikutnya, ada sebuah jebakan yang ini merupakan cara setan yang sangat menakjubkan, ya. Dan ini banyak sekali para orang tua dalam mendidik anak-anaknya terjebak dalam hal ini. Ini dikabarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam sebuah buku Ihwasatul Lahfan. Beliau rahimahullah mengatakan, "Wa min kaidi setan al-ajib," ya, di antara jebakan setan yang menakjubkan, ya, "annahu yusamun nafsa." Setan itu akan menguji jiwa manusia yang akan digodanya, yang akan dijebaknya. Ya, "hatta ya'lamu ayyal quwataini tahlubu 'alaiha." Sampai setan itu mengetahui di antara dua kekuatan, ya, mana yang lebih dominan pada manusia itu. Ya. Mana yang lebih dominan? Kuwatul ikdam au as-saja'ah am kuwatul iktifaf au wal ihjam au wal mihanah. Ya, au wil mihanah. Jadi kekuatan untuk maju, untuk berani, semangat yang lebih dominan, ataukah kekuatan dalam hal menolak, ya, atau lemah atau malas untuk melaksanakan, ya. Nah, setan akan menguji itu. Jika setan melihat orang tua itu atau manusia itu ternyata dominan, ya, dominan dalam kelemahan, malas, tidak bersemangat, ya, tidak bersemangat dalam mendidik anak, ya, merasa bahwa sudahlah serahkan ke sekolah, ya, merasa tidak, saya enggak punya kemampuan, saya bukan sekolah guru, ya, saya hanya orang biasa yang sekolahnya mungkin hanya tamat SD, akhirnya merasa tidak bisa memimpin, tidak bisa mendidik anak. Akhirnya setan mengetahui bahwa itu adalah kelemahan jiwa, ya, yang cenderung untuk tidak mau melaksanakan atau lemah. Maka setan berusaha melemahkan keinginan dan kemampuan orang itu atau orang tua itu terhadap apa yang diperintahkan, yaitu mendidik anak. Dia menjadikan orang itu menganggap berat terhadap mendidik anak, ya, ya, menganggap berat, sehingga akhirnya dia dengan mudah meninggalkan perintah untuk mendidik itu. Sudahlah, pasrahkan ke lembaga pendidikan saja. Nah, hingga akhirnya dia meninggalkan sama sekali mendidik anak, hanya sekedar mencarikan nafkah untuk biaya anak. Nah, ini, ya, setidaknya dia akan malas dan meremehkan dalam mendidik anak, karena merasa mendidik itu dia merasa enggak mampu dan itu bukan urusannya. Nih. Nah, ini jika yang dominan adalah pada lemahnya, ya, merasa berat. Terus jika melihat orang tua itu semangat sekali dalam mendidik, ya, semangat sekali, ya, keinginannya itu luar biasa untuk menjadikan anaknya itu baik, menjadi soleh, ya, luar biasa, itu sangat dominan pada dirinya, maka jebakan setan bagaimana? Yaitu setan menjadikan, menganggap bahwa apa yang sudah dilaksanakannya itu dia merasa belum apa-apa, padahal sudah luar biasa itu, belum apa-apa, ya, jadi merasa kecil apa yang dilakukannya, ya. Nah, sehingga orang itu menganggap apa yang sudah dilakukan itu merasa belum cukup dan perlu ditambah lagi dan perlu dilebihkan lagi, ya. Nah, sehingga golongan yang ini akhirnya menjadi berlebih-lebihan di dalam mendidik anak, ya, menjadi berlebih-lebihan ini. Karena apa? Karena merasa yang dilakukan masih sedikit. Sedangkan golongan yang pertama tadi, golongan orang tua yang pertama tadi, dia merasa meremehkan sehingga dia lalai. Nah, ini sering disebut istilah, ya, yaitu yang berlebihan itu disebut dengan ifrat, ya, dan yang meremehkan disebut dengan tafrit, yaitu berlebihan dan meremehkan. Nah, terus kemudian dari perkataan Ibnu Qayyim ini, ya, di sebuah buku yang sangat fenomenal, ya, Ihwasatul Lahfan, kemudian juga di sebagian disebutkan di Madarijus Salikin, akhirnya jebakan yang terjadi pada pendidikan ini berdasarkan bagaimana jebakan yang sangat menakjubkan dari setan, orang tua ini ketika mendidik anak itu terjebak pada dua posisi, ya. Jika orang tua itu semangat sekali dalam mendidik, tanpa disadari kadangkala dia terjebak kepada berlebihan yaitu menjadikan memaksa anak. Maka muncullah pemaksaan di sini. Ya, dia enggak sadar, enggak merasa, karena merasa bahwa itu adalah tugasnya mendidik, ya, berlebihan dalam mendidik mereka. Sedangkan yang lalai dalam mendidik, ya. Ya, akhirnya dia terjebak pada membiarkan anak. Membiarkan anak, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kita ambil adalah jalan tengah. Maka pendidikan itu yang benar itu di tengah-tengah. Ya, antara berlebihan yaitu pemaksaan pada anak dan meremehkan yaitu membiarkan anak. Antara pemaksaan dan pembiaran inilah, ini dua jebakan yang harusnya kita berada di tengah-tengah di antara keduanya. Ini sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim di dalam sebuah buku beliau yaitu Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, ya, wa kullu khuluqin mahmudin muktanifun bi khuluqaini dhamimaini. Setiap perilaku akhlak mulia, termasuk tarbiyah mendidik itu akhlak mulia, ya, muktanifun bi khuluqaini dhamimaini, itu dikepung, ya, berada di tengah-tengah atau terkepung antara dua akhlak tercela atau dua sifat tercela, ya, wahwa wasitun bainahuma, ya, wahwa wasato bainahuma, dan akhlak yang mulia ini berada di tengah di antara keduanya. Nah, di ujung dua ini, di ujung dua sisi ini, itu di situ ada akhlak tercela, yaitu kalau dalam pendidikan pemaksaan dan pembiaran. Dan kalau ditanya masing-masing memiliki alasan, karena menganggap apa yang sudah dilakukan itu indah menurut apa namanya, dibuat oleh setan menjadi indah. Ya, ketika yang berlebihan pemaksaan itu ditanya, ya, kenapa bapak dan ibu mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak merasa tertekan? Mungkin bisa mengeluarkan dasar. Kan kita tahu bahwa anak itu lahir enggak tahu apa-apa. Sudah enggak tahu apa-apa pada setan. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, bisa jadi anak kita akan digelincirkan oleh setan. Nah, itu dengan dasar dalil benar, bahwa dalil itu benar sekali. Ya. Tapi ternyata kadangkala digunakan alasan untuk membenarkan sifatnya yang berlebih-lebihan. Kemudian yang membiarkan anaknya. Ya, membiarkan. Maka kalau ditanya kenapa bapak kok begitu tidak bersemangat mendidik anak? Dia kadang-kadang juga punya alasan. Karena apa? Itu yang dilakukan walaupun sebenarnya adalah sebuah jebakan, tapi dia punya dasar, ya, yang dijadikan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Mungkin orang itu mengatakan, "Loh, anak kan sudah terlahir fitrah. Ya, fitrah itu kan sudah mengarah kepada kebaikan." Kata Ibnu Hajar yang menukil dari buku Tanatibi saja, kalau anak dibiarkan saja tanpa pengaruh luar, ya, maka akan menjadi baik anak itu dengan sendirinya. Ya, makanya saya sudah seperti ini, daripada saya nanti melukai anak saya, terlalu terpaksakan fitrahnya akan terluka, mending saya biarkan seperti ini. Dua-duanya adalah jebakan. Maka jalan yang benar adalah tengah. Ya, kadangkala kita agak terlalu memaksa, kadangkala juga agak terlalu membiarkan. Kadang ya tengah-tengah antara pemaksaan dan pembiaran, itu disesuaikan dengan kondisi anak kita, disesuaikan dengan fase perkembangannya. Nah, ini dua jebakan yang utama, ya, di dalam pendidikan, yang ini merupakan tipu daya dari setan, jebakan dari setan, yaitu kadangkala orang tua merasa kurang sehingga berlebihan memaksa anak, atau orang tua mungkin kurang bersemangat sehingga dia meremehkan yaitu membiarkan anaknya. Jadi yang namanya salah mendidik atau kurang mendidik anak itu bukan semata-mata orang tua yang membiarkan saja, tapi orang tua yang terlalu berlebihan dalam mendidik anak sehingga dia cenderung banyak mengatur, overprotective kepada anak, ya. Akhirnya dia merasa khawatir sekali, semua anak serba diatur, disteril dari pergaulan luar. Ini juga termasuk kesalahan mendidik. Jadi ya bukan hanya yang disalahkan tuh orang tua yang santai-santai saja, dianggap apa namanya lemah atau lemah malas dalam mendidik anak, bukan itu saja yang disalahkan harusnya. Yang berlebihan itu pun juga seharusnya itu disalahkan, karena itu juga merupakan jebakan, ya, jebakan setan dalam pendidikan anak. Maka orang tua yang merasa terlalu berlebihan, yang posisinya terlalu berlebihan dalam mendidik anak, yaitu sampai enggak tahu kondisinya anak, pokoknya anak seperti kertas putih yang kosong, anak harus dibentuk sesuai dengan apa namanya kehendak orang tuanya. Ya, anak karena enggak tahu, lahir itu enggak tahu apa-apa, maka harus perlu dipaksa, dikerangkeng, akhirnya disekolahkan, yang mungkin anak sendiri mengatakan bahwa sekolahnya adalah penjara suci. Nah, ini juga merupakan jebakan yang tanpa disadari oleh orang tua. Karena apa? Banyak orang tua yang justru yang berlebihan ini merasa dirinya sudah mendidik. Ya, sudah mendidik, dan bahkan dia menganggap dirinya lebih baik dari yang lain karena semangatnya itu, padahal justru kadang-kala ini jebakan setan. Ya, tanpa disadari bahwa itu tergelincir kepada ifrat, ya, pada berlebihan, ya, sehingga dia memaksakan anak, sehingga melukai fitrahnya. Nah, ini antara lain tentang induk dari jebakan dalam pendidikan. Sedangkan yang lain-lain itu sifatnya hanyalah contoh-contoh, dan banyak sekali contoh yang lainnya, namun kita bisa ambil faedah dari apa tadi yang dikatakan Ibnu Qayyim, ya, bahwa setan itu akan selalu menguji jiwa manusia, ya, jika semangat maka didorong sekalian, ya, sehingga berlebihan. Jika orang itu malas, kurang bersemangat, disetop sekalian biar dia tidak beramal. Itulah cara setan. Ya, makanya kita dalam mengambil atau menjustifikasi orang tua yang tidak mendidik anaknya itu, ya, dari dua sisi. Tapi selama ini yang sering kita dengar, ya, justru orang tua yang dijustifikasi, dihukumi tidak mendidik anak itu yang malas, ya, yang membiarkan. Tapi pada sebenarnya yang berlebihan itu pun juga termasuk penyimpangan, ya, dia termasuk terjebak dalam jebakan setan dalam mendidik anak-anaknya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita, yaitu jebakan pendidikan yang tidak disadari. Sebelum masuk ke pertanyaan Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Bagi pendidik atau orang tua yang sudah terjebak dalam entah itu di sisi satunya atau sisi kedua, yang berlebihan atau yang lemah, itu kalau sudah terjebak bagaimana bisa sadar kembali, Ustaz? Padahal ini kan tidak disadari, Ustaz. Apakah, ya, bisa, apakah bisa tersadar lagi, Ustaz? Tayib. Ya, jadi masalah sadar tidak sadar itu kan terkait dengan rasa. Ya, terkait dengan rasa. Karena penyakit pendidikan itu adalah masuk dalam kategori penyakit hati atau penyakit kejiwaan. Dan kita ketahui bahwa penyakit hati atau kejiwaan ini, orang yang mengetahui penyakit itu tuh sedikit sekali. Beda dengan penyakit fisik. Jelas kalau misal luka gatal, kelihatan gatalnya, ya. Luka misal di kolesterolnya bisa kelihatan dari alat ukurnya, ini kolesterol tinggi. Tapi kalau sudah masuk ke penyakit pendidikan, itu terkait dengan penyakit jiwa, kejiwaan. Itu banyak orang yang enggak menyadari. Nah, agar sadar dengan jebakan itu, termasuk berlebihan tadi atau berlale-lale tadi, maka yang dilakukan adalah dengan kembali kepada titik tengah. Ya. Nah, agar sadar biar bisa kembali itu, ya, yang bisa dilakukan adalah dengan muhasabah. Sering-sering muhasabah kita itu. Ya, bahaya sekali kalau kita tidak bisa melakukan muhasabah. Karena apa? Tanpa sadar tadi ternyata kita terjebak. Ya, terjebak. Maka kita muhasabah sampai kita mengetahui kekurangan diri kita. Akhirnya setelah kita tahu kekurangannya, minta kepada Allah untuk menyembuhkannya. Ya. Akhirnya insya Allah Ta'ala, kalau kita meminta kepada Allah dan kita tahu penyakit kita yang kita minta untuk disembuhkan, itu akan lebih mudah sembuh daripada apabila kita meminta yang mana kita tidak mengetahui penyakit hati pada diri kita. Ya, contoh misal, kadangkala ada orang tua ketika anaknya berbuat salah langsung muncul kemarahannya. Ketika orang tua ditanya, kenapa bapak marah? Ini enggak boleh dibiarkan. Kan namanya perintah kepada kaum muslimin, jika melihat kemungkaran, ya, harus bisa dilakukan apa namanya? Cegahlah dengan tangan. Ya. Jika enggak mampu, akhirnya sampai derajat yang terakhir adalah dari hati. Itu terlemah. Saya enggak ingin menjadi orang terlemah. Saya harus segera menyalahkan anak atau langsung menangani kesalahan ini. Itu mungkin sebagai alasan, tapi kadangkala yang menyebabkan orang tua demikian, ya ketika anaknya salah langsung enggak terima, marah-marah, ya bahkan anaknya dihukum. Ini antara lain mungkin disebabkan bukan karena orang tua itu merasa bahwa itu adalah tugasnya, tapi kadangkala karena kondisi kejiwaan orang tua itu, ya, yang pada dirinya itu masih ada ketidaksadaran tadi, yaitu bahwa itu sebenarnya adalah sebuah emosional atau ego yang ditumpahkan kepada anak. Ini termasuk juga orang tua yang merasa ketika anaknya mungkin melunjak sedikit, langsung dirinya merasa harga dirinya itu diinjak-injak. Wah, ini harga diri orang tua ini sudah diinjak-injak anak saya. Ya, kadang-kadang akhirnya orang tua itu langsung bereaksi dengan adanya hal tersebut. Dengan alasan apa? Untuk mendidik anaknya. Padahal sejatinya itu adalah ego orang tua yang ditumpahkan kepada anaknya. Nah, makanya dengan banyaknya mukhasabah itu, yaitu dalam hal ini adalah tazkiyatun nafas, maka akhirnya setelah kita merenung baru akan menyadari itu. Ya, tersadar bahwa dia terjebak kepada sebuah jebakan. Nah, setelah mengetahui bahwa itu adalah jebakan, dan kalau dia yakin bahwa itu adalah terlalu ifrat, maka dikurangi. Ya, dikurangi. Tapi kalau itu masuknya kepada tafrid, ya, yaitu terlalu melalaikan, maka ditambah lagi. Sehingga posisinya selalu di tengah-tengah. Ya, jika ifrat dikurang, jika di sini tafrid atau bermudah-mudah, maka dikuatkan sehingga di tengah-tengah. Itu caranya demikian, ya, agar orang tua itu bisa kembali lagi ke jalan tengah. Ya. Demikian, wa'alam bishawab. Berarti disempatkan atau diperbanyak muhasabah atau ya, introspeksi diri. Ya, ya, intinya itu memperbaiki diri sebenarnya. Ya, jadi penanganan semua dalam permasalahan pendidikan anak itu ujung-ujungnya adalah orang tua memperbaiki diri. Itu kunci pokoknya di situ. Nah, setelah orang tua memperbaiki diri, kemudian orang anak-anak merasa diperhatikan, merasa disayang, otomatis dia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu pokok pendidikan di situ. Ya, demikian, wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan kebacakan pertanyaan sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0898-0092-588 ataupun juga melalui live chat di YouTube. Baik, pertanyaan pertama datangnya dari Abu Yazid di Sawangan Depok. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah menyikapi atau melakukan pendekatan dan nasihat untuk anak perempuan Ustaz yang baru kelas 5 SD yang sudah mulai asik dengan bermain HP, semisal dengan aplikasi TikTok dan lainnya, yang isinya hal-hal yang kurang pantas dan orang yang dewasa Ustaz. Bagaimana perlakuannya agar tidak merusak hatinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ini memang pertanyaan yang sebenarnya senada dengan kebanyakan pertanyaan yang diajukan sebelum-sebelumnya. Mari kita sejenak, ya, kita renungkan perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam mukhadarah beliau. Beliau mengatakan demikian, ya, terkait dengan masalah anak, yaitu kurang lebih beliau mengatakan demikian. Penuhilah hati anak-anak kita dengan cinta, ya, tamla'ul qalb hubban. Jika hati anak kita itu sudah dipenuhi dengan cinta, yaitu yang memenuhi kedua orang tuanya, maka kita harapkan dia tidak akan mencari cinta keluar. Jadi intinya kenapa anak itu kok mencari perhatian di luar, terpengaruh oleh luar, lebih memperhatikan luar daripada kedua orang tuanya, itu kalau kita renungkan perkataan beliau tadi, bahwa hati anak itu belum terpenuhi cintanya oleh kedua orang tuanya, sehingga dia mencari cinta keluar. Nah, ternyata ketika di luar, ya, sesuatu yang bisa menjadikan dia merasa disayangi itu adalah HP. Akhirnya apapun yang ada di HP itu merasa bahwa dia itu nyaman. Ya, merasa bahwa HP itulah yang bisa memenuhi cintanya yang saat ini kering. Ya, dia mencari itu juga anak tanpa sadar, kan itu berada di pikiran bawah sadar. Akhirnya bisa kita katakan bahwa kenapa anak itu lebih asik dengan HP? Karena pada diri anak merasa bahwa HP lah yang bisa mengisi hatinya dengan cinta dibanding kedua orang tuanya. Contoh misal begini, terkait dengan penggunaan HP. Ketika anak menggunakan HP, kira-kira yang kebanyakan orang tua lakukan sekarang itu apa? Yang pertama khawatir, wah ini bahaya HP ini. Di dalam HP banyak sekali hal-hal yang menyimpang, ada TikTok, ya, ada pornografi dan hal-hal yang lain, ya, yang kita khawatir dengan adanya HP tersebut yang akan bisa merusak anak-anak kita. Akhirnya ketika anak menggunakan HP itu, yang ada adalah pelarangan. Kalau anak sudah enggak bisa dilarang, penjadwalan ketat. Ya, kalau sudah ada penjadwalan ketat, akhirnya pengawasan ketat. Jadi seolah-olah bahwa ketika anak memegang HP itu, orang tua sebagai polisi yang selalu mengawasi ketika anak melanggar, langsung bertindak. Ya, sehingga merasa bahwa orang tua itu sebagai pengawas, bukan sebagai penyayang. Akhirnya anak merasa bahwa orang tua tidak sayang kepadanya. Padahal kita yakin tidak ada orang tua tidak sayang anak. Tapi ternyata banyak anak yang merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua tadi tidak bisa mengisi hati anak dengan cinta. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini, ya, kita enggak bisa terus melarang anak. Itu sulit sekali. Nak, kamu enggak boleh main HP, nak. Dia akan bagaimana caranya untuk bisa memiliki HP? Dah, nak, ini bapak ibu enggak punya uang, enggak bisa membelikan HP sehingga kamu enggak usah pakai HP. Kadang anak itu sampai rela uang sakunya itu ditabung, dia rela enggak jajan, enggak makan. Hanya ingin mengumpulkan uangnya nanti setelah kumpul untuk membelikan HP. Kenapa? Karena merasa bahwa HP lah yang bisa menyayangi dia. Kalau sudah cinta ini tuh muncul, ya, jangankan hanya membeli HP. Kalau cinta ini muncul, jiwa pun itu akan dikorbankan karena cinta. Yang ini terjadi pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu mereka masih anak-anak. Mereka mendaftarkan diri ingin kujihad, ingin syahid karena cinta. Kalau anak sudah cinta dan merasa cintanya diisi oleh kedua orang tuanya, ya, jangankan kalau hanya apa namanya meninggalkan TikTok, ya, mau gunung pun akan didaki karena rasa cinta, laut pun akan diseberanginya karena rasa cinta itu. Dan kata Ibnu Qayyim, ya, tentang masalah cinta ini, al-hub, ya, aslu kulli amalin. Cinta itu merupakan pokok dari semua amal perbuatan manusia. Nah, maka tadi kembali ke pertanyaan, dari dasar-dasar ini bisa kita katakan bahwa bagaimana cara menghentikan anak untuk bermain TikTok, untuk biar tidak terlalu konsentrasi pada HP. Bukan kita kemudian melarang anak untuk menggunakan HP, bahkan mungkin dengan menasihati saja enggak mempan. Karena yang dibutuhkan anak bukan nasihat lisan, tetapi isi hati anak itu dengan cinta. Makanya yang kita lakukan adalah lebih menunjukkan bahwa kita menyayangi dia dengan bahasa-bahasa kasih sayang, ya, dengan kelembutan, bukan hanya dengan pengawasan, pelarangan, ya, kemarahan gitu. Tapi dengan kelembutan. Ini contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganggap anak bahwa anak kita itu fitrah cenderung kepada kebaikan sehingga khusnudon kepada anak, tidak selalu curiga dan curiga. Ya, kita juga harus mempercayai bahwa anak kita bisa jujur, mampu, bukan selalu menganggapnya masih kecil. Nah, ini pengakuan-pengakuan seperti inilah yang akhirnya nanti akan mengisi hati anak merasa disayang oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau nanti orang tua sudah sering sekali mengisi kasih sayang di hati anaknya sampai anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya sayang, itu insya Allah enggak susah, ya, Bahkan tidak dengan kata-kata saja mereka akan meninggalkan, karena mereka tahu bahwa kita enggak suka dengan itu. Ya, kata saya saat riyad, ya, jika seorang anak itu mencintai pendidiknya atau orang tuanya, maka anak itu nanti akan segera, ya, mencintai apa yang dicintai oleh guru atau orang tuanya itu, otomatis. Nah, itu sebenarnya pendidikan akhlak itu ada di situ. Itulah pendidikan iman yang sejatinya enggak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditularkan dengan perilaku-perilaku orang tua. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat bagi penanya, Abu Yazid di Depok. Selanjutnya kami bacakan masih dari WhatsApp, dari Abu Zainab di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi anak yang mulai berebut teman dekat dengan teman yang lain? Mungkin ini teman dekat yang dimaksud lawan jenis, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, baik, ya. Dari Umu Zainab yang ada di Semarang, ya, barakallahu fiik. Jadi perlu kita ketahui bahwa semua kembali kepada cinta. Ya, ini yang memang terlewat, yang merupakan jebakan pendidikan kita, yaitu kita melupakan tentang pendidikan cinta. Karena menganggap pendidikan cinta itu gampang, yang berat adalah pendidikan kognitif atau pengetahuan. Ya, pendidikan cinta itu enggak perlu sekolah. Nah, sehingga orang tua lalai dengan hal ini. Akhirnya terlalaikan pendidikan cinta ini. Ini jebakan juga. Nah, jadi kembali lagi seperti pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana kita menyikapi jika anak kita sudah mulai berteman dengan yang lain? Entah itu mungkin dengan lawan jenisnya atau mungkin sesama jenisnya. Yang mesti yang kita khawatirkan kan anak terpengaruh dengan pengaruh jelek dari temannya. Itu yang kita khawatirkan, selalu itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita analisa. Kenapa anak itu terpengaruh dengan temannya? Ya, entah teman jelek atau teman baik. Kenapa mereka bisa terpengaruh? Ya, karena dia merasa kagum sama temannya. Ya, merasa bahwa temannya lah yang bisa mengisi hatinya dengan cinta, mengagumkan temannya itu. Kalau sudah kagum, kembali kepada perkataan saya saat riyad tadi, ya, bahwa jika anak itu mencintai, ya, seseorang, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh seseorang tersebut. Maka kalau temannya di situ senangnya mungkin merokok, dia akan coba-coba biar diakui oleh temannya yang dikagumi tadi. Ya, kalau temannya itu mungkin sukanya bolos sekolah, dia kadang-kadang ikut-ikutan. Kalau temannya suka bicara kotor, dia juga akan ikut-ikutan. Karena apa? Ingin mendapatkan pengakuan dari sosok teman yang dikagumi tadi. Nah, agar anak-anak kita menjadi imun dalam bersosial, yang kita sebut dengan imunitas sosial itu, ya, sehingga mau gak mau anak kita akan bergaul dengan orang yang bermacam-macam nanti. Mau gak mau, sekarang atau nanti ke depan, apalagi kalau sudah dewasa, insya Allah pasti mereka akan ketemu dengan banyak pengaruh di luar. Nah, maka yang kita lakukan adalah biar mereka tidak mudah terpengaruh di luar. Pengaruh itu kaitannya kan dengan cinta tadi kan. Penuhi cintanya oleh orang tua, ya, sampai merasa disayang betul oleh kedua orang tuanya. Maka insya Allah anak menjadi imun nanti keluar, ya. Boleh dikatakan mungkin ketika anak keluar itu mungkin ada tulisannya di kaosnya mungkin, ya, mohon maaf, saya sudah tidak butuh pengisian cinta di hati saya sudah penuh cintanya di hati saya. Mungkin kan seperti itu gambarannya kan, karena dari rumah sudah penuh, sehingga dia tidak akan mencari yang lain lagi. Tapi kalau anak dari rumah kering, orang tua gak menyadari terkena jebakan, ya, gak mendidik hati anak, seolah-olah pendidikan itu hanya kognitif saja, pengetahuan saja, sehingga hati anak ini kering dari cinta. Kalau sudah kering, namanya manusia itu pasti ingin selalu mengisi hatinya dengan cinta. Maka dia keluar, mencari cinta di luar. Bisa ketemu temannya, ya, bisa ketemu media di luar, ya, bisa ketemu tetangganya dan sebagainya. Ini yang menjadikan anak mudah terpengaruh. Maka bentengi anak kita, jadikan anak kita menjadi imun dalam bersosial, yaitu dengan apa? Jadikan pada diri anak-anak kita, mereka merasa bahwa kita sayang kepada mereka dengan kelembutan kita mendekati mereka, ya, penuh kepercayaan kepada mereka. Bukan hanya pertanyaan tentang PR, bukan hanya kemarahan, bukan hanya pertanyaan tentang hafalannya nambah berapa ayat atau berapa juz, tapi terkait dengan bagaimana perasaan kamu nak. Ya, kamu anak yang hebat sekali, Abi bangga dengan kamu nak, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Abi bantu? Mari Abi antar nak, Abi temani, enggak apa-apa, Abi punya waktu luang. Ini nak ada hadiah buat kamu nak, itu. Ini coba nak, boleh ayah memelukmu nak, ingin mencium keningmu, ingin menggandengmu. Ibu ingin menciummu nak. Ini adalah bahasa-bahasa yang kadangkala kita melalaikan hal ini karena dianggap enggak penting. Ya, dianggap enggak penting karena setan tadi berusaha ini, oh ini enggak penting, enggak usah dilakukan. Padahal sejatinya inti pokok pendidikan di situ. Kan pertanyaannya selalu kepada pengaruh. Ya, pengaruh luar, pengaruh sosial. Ya, hampir-hampir pertanyaan itu tidak muncul, anak saya kok bodoh banget, enggak pintar ini, enggak pintar itu. Tapi pertanyaannya selalu pengaruh-pengaruh. Karena apa? Karena kita tidak mengimun anak-anak kita dengan kasih sayang itu. Jadi pertanyaannya sebenarnya sama seperti yang awal tadi, jawabannya adalah isi tangki cinta anak kita, isi hati anak kita dengan cinta, maka dia tidak akan mencari cinta di luar. Demikian walam biswa. Baik, poinnya sama saja ya. Sama, insya Allah sama. Tangki ya, karena memang itu jebakan utama pendidikan kita, yeah. Yaitu menganggap bahwa yang terpenting adalah pendidikan kognitif, sampai setan menggoda manusia menganggap bahwa pendidikan hati itu enggak penting. Ya. Penuhi tangki cinta di rumah, Ustaz ya. Di rumah. Kalau ya, mau lengkap jawabannya silakan simak atau tonton video-video yang lalu. Video yang lain. Ya, jadi intinya maka semua permasalahannya kembalinya ke rumah. Bagaimana hati anak ini terpenuhi apa enggak di rumah itu? Kembalinya kepada orang tuanya. Karena apa? Karena tidak semua orang tua bisa mengisi. Kalau orang tuanya tidak bisa memperbaiki diri, tidak memuka sabah, ya, bagaimana bisa mengisi tangki cintanya anak? Ya, pasti akan kering. Tapi orang tua enggak sadar merasa dia sudah mendidik dengan apa? Memarahi anaknya, mengawasi anaknya, ya, menghakimi anaknya. Padahal kadang-kadang itu adalah merupakan jebakan yang akhirnya menjadikan anak harus mencari cinta keluar tanpa disadari. Ya, demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan bagi Anda yang ingin lebih lengkap penjelasan tentang tangki cinta, silakan dapat Anda cari di YouTube ceramah beliau Al-Ustaz Abdul Khaliq di judul Tangki Cinta, Ustaz ya. Yeah. Nanti di situ juga ada penjelasan bahasa cinta, ya. Bahasa cinta. Ada alur-alur penjelasannya, yeah, Ustaz ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan. Kali ini kita beralih ke live chat YouTube. Sebelumnya akan bacakan ada beberapa salam nih dari para pemirsa YouTube. Dari Rina Jaya Kalimantan Timur menyimak, Safi Udin dari Sambas Kalimantan Barat hadir, Eni Sapriani Sima Pontianak juga, Nur Arifudin Bandungan Semarang, Konsiah Sungai Ambawang Kuburaya Kalimantan, dan masih banyak yang lainnya. Barakallahu fikum untuk semuanya. Baik, pertanyaannya adalah dari Fulan. Anak saya laki-laki kelas 5 SD ingin masuk pesantren dan cita-cita menjadi ustadz. Tapi saya masih ragu kepadanya karena ia masih belum bisa mandiri. Seperti ambil makanan, memakai baju dan lain-lain masih perlu bantuan saya. Saya khawatir nanti tidak betah di pesantren. Bagaimanakah ini, Ustadz? Ya, masya Allah ya, barakallahu fikum. Ya, walaupun tidak menyebutkan namanya, semoga Allah memberkahi keluarga beliau yang mendapatkan seorang anak yang masya Allah cita-citanya luar biasa. Kita ketahui bagaimana kondisi usia 5 tahun. Usia 5 tahun adalah puncak-puncaknya imaji. Ya, maka ketika anak mengatakan demikian, aku ingin mondok biar aku menjadi ustadz. Itu kalau kita katakan bahwa itu adalah masih di usia 5 tahun, maka cita-citanya itu masih sebatas imajinasi saja. 5 SD, Ustaz. 5 SD ya? Oh iya, masya Allah, sudah bagus sekali itu ya. Nah, kelas 5 SD ya. Ya. Itu sangat luar biasa. Nah, kadangkala ya, ketika kita memiliki anak yang cita-citanya demikian, ya, demikian. Padahal usia kelas 5 SD itu adalah usia-usia menjelang akil balig. Ya, menjelang balig. Maka sudah waktunya pendidikan Raja 3. tidak sedikit orang tua yang memondokkan anaknya, yang tadinya itu anak betul-betul masih belum mandiri, tapi begitu masuk pondok anak langsung mandiri dan orang tua terkejut dengan kondisi seperti itu. Dan ini tidak sedikit, banyak sekali yang demikian. Ada yang masuk pondok masih di rumah disuapin ya. Ada yang nyuci baju aja gak bisa, padahal di pondok harus mencuci baju. Makan saja kadang harus diambilkan, bagaimana di pondok padahal harus makan sendiri, bahkan memasak sendiri. Tapi kita perlu ketahui bahwa anak kita yang menjelang balik itu perlu dipercaya bahwa dia bisa. Ini peran ayah untuk menjadi seorang raja tega kepada anaknya, biar anaknya mandiri. Maka yang pertama adalah yang perlu kita lakukan jika kita masih ragu tentang kemandirian anak kita, ya, kita harus meyakini bahwa anak itu memiliki sifat pembelajar. Ya, terus kemudian yang kedua, kenapa anak itu masih belum mandiri? Karena masih merasa nyaman dengan kedua orang tuanya. Tidak masalah. Masih ingin bermanja-manja dengan kedua orang tuanya. Karena memang ada orang tuanya di depan mata. Maka ini sebenarnya kesempatan kita untuk menuntaskan ego dia. Enggak masalah, mumpung di rumah. Lah kalau dia sudah ingin mondok sendiri, insyaallah dia akan berusaha untuk mandiri insyaallah taala. Ya, apalagi mungkin kita sampaikan, enggak apa-apa nak mondok, alhamdulillah ya. Kamu itu anak yang soleh, anak yang punya cita-cita tinggi ya. Tapi insya Allah Abi nanti yakin kamu di pondok akan bisa, walaupun di pondok nanti begini, nyuci sendiri ya, kemudian ambil makan sendiri, bahkan memasak sendiri ya, bangun pagi sendiri nanti. Jadi semua lakukan sendiri, walaupun seperti itu Abi yakin kamu bisa nak. Itu justru yang akan menjadikan anak itu menjadi cepat mandiri, karena apa? Dipercaya. Nah, usia-usia seperti itu pengen dipercaya, biar aku saja, aku pasti bisa. Nah, tentu saja kekhawatiran itu harusnya kalau hanya sekedar belum mandiri itu bukan masalah besar. Justru menjadi masalah besar jika kita ingin memondokkan anak, belum ada keinginan anak mondok, itu yang masalah besar. Jadi seperti yang saya pahami, yang saya lihat ya, sebatas pengetahuan saya, anak-anak yang bermasalah mondok, yang akhirnya mungkin mogok dan sebagainya, itu permasalahannya bukan karena berangkat belum mandiri. Ya kalau anak sudah punya keinginan mondok belum mandiri, enggak masalah, insya Allah langsung mandiri itu. Itu lebih mudah. Yang menjadi mogok itu karena apa? Belum tumbuh keinginan anak. Mungkin hanya masih sebatas keinginan orang tua, bukan kesadaran anak ingin mondok. Nah kemudian akhirnya karena keinginan orang tua, anak mungkin gak enak sama orang tua, hanya sekedar nurut orang tua. Ternyata setelah di pondok tidak sesuai dengan kondisinya, baru anak mungkin tanda kutip menyalahkan orang tuanya. Kenapa sih ayah kok mondokkan saya di sini? Karena apa? Belum tumbuh kesadaran. Itu yang justru mengkhawatirkan. Ya, tapi kalau anak anda sudah ingin seperti itu, masya Allah itu luar biasa. Hendaklah untuk difasilitasi, ya, didukung sehingga nanti insya Allah karena keinginannya sendiri, kemandiriannya akan segera tumbuh. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi penanya Fulan yang bertanya. Baik, beralih ke WhatsApp. Ini banyak pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Datangnya dari 087 sekian 1481. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana mengarahkan anak yang sudah balik untuk berakhlak mulia? Anak ini tinggal di pesantren tapi akhlaknya masih buruk. Mungkin karena ada faktor dari perpisahan kedua orang tuanya dulu, dan dahulu sering melihat ibunya diperlakukan kasar oleh ayahnya. Anak ini kemudian menjadi pendendam dan sangat kasar. Saat ini anak tersebut tinggal hanya bersama ibunya saja. Bagaimana istri Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Memang benar ya, apa yang menjadi dugaan dari yang bertanya tadi. Barakallahu fikum. Masalah anak itu sebagian besar disebabkan oleh kondisi keluarga tanpa disadari. Ya, seolah-olah bahwa semua masalah anak adalah disebabkan oleh lingkungan luar. Tapi justru keluarga itulah yang bisa membentuk pikiran bawah sadar anak. Nah, dari penanya tadi, itu anak yang bersangkutan walaupun sudah balik, dia mengalami luka persepsi. Ya, bahwa mungkin mengatakan ayah itu tidak sayang. Itu luka persepsi, padahal enggak ada ayah enggak sayang. Ya, akhirnya luka persepsi itu tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Setelah dibawa, kemudian dibawa sampai dia balik, jadilah itu namanya hutang pengasuhan dia. Yang namanya hutang pengasuhan kan butuh penuntasan. Nah, penuntasannya itu mungkin berupa sifat dendam, yang akhirnya dia berperilaku tidak mulia akhlaknya walaupun di pondok pesantren. Nah, sementara mungkin di pondok pesantren itu karena santrinya banyak sekali, tidak bisa menangani anak satu persatu. Ya, mungkin ustadznya tidak bisa terus setiap saat mengisi hati anak-anak dengan kecintaannya. Apalagi itu jumlahnya banyak sekali. Yang di rumah saja yang mungkin hanya 5 anak, 3 anak saja, kadang orang tua tuh ngisi hati anak dengan kecintaan itu sudah luar biasa sulitnya. Apalagi di pondok pesantren yang satu kelas mungkin sampai 40 atau 20, 30 anak atau santri. Maka hati anak tadi tetap merasa belum penuh isi cintanya. Karena apa, di rumah hanya bersama ibu, sementara keluarga itu juga ada sejarah masa lalu yang mungkin anak itu bisa luka persepsi. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan dengan hal ini, ya? Yaitu yang pertama, kita harus betul-betul bisa menyentuh hati anak itu. Nasihat sudah tidak mempan. Dia bisa di pondok pesantren itu nasihatnya sudah lebih-lebih. Ya, nasihat sudah lebih-lebih. Ya, kenapa? Dia sudah berilmu tapi belum bisa berakhlak mulia, enggak bisa mengamalkan ilmunya. Ya, karena tidak didasari dengan itu tadi, rasa sayang atau cinta. Ya, rasa cintanya dia untuk menjadi berakhlak mulia belum muncul. Kenapa tidak tumbuh rasa cinta? Karena dia merasa tidak ada yang menyayangi dia. Cintanya masih kurang. Ya, terutama mungkin dari ayah, karena dia tinggal bersama ibunya. Nah, yang kita harus lakukan antara lain adalah ada sosok ayah. Ya, sosok ayah itu bukan ayahnya dia ya. Bisa jadi nanti di pondoknya itu ustadznya. Bisa jadi nanti kalau di lingkungan sekitar rumah itu adalah omnya atau istilahnya pamannya, ya, pamannya atau pakdenya atau kakeknya yang mendekati, atau siapapun yang bisa mengetahui isi hati anak tersebut, yang mengerti apa keinginan anak tersebut. Kalau itu sudah ada, maka anak akan ada tempat untuk menumpahkan semua hutang-hutang pengasuhannya, semua luka-lukanya tertumpah di situ. Ya, sehingga dia tidak sempat untuk mengeksplor tumpahan itu keluar kalau ada yang menampung. Nah, ini karena apa? Karena belum ada yang menampung tumpahan itu. Ya, sehingga dia tumpahkan ke semua orang sehingga berperilaku tidak berakhlak. Ini makanya perlu seorang relawan. Ya, untuk mendekati dia, mendengar curhatannya, mendengar keluh kesahnya. Tidak perlu banyak nasihat dulu, dengarkan saja. Ya, kemudian dengan visi itu kita apresiasi, kamu ternyata luar biasa, kamu masih bisa bertahan, semangat ya. Itu justru yang akan menyembuhkan anak itu. Ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki anak itu kan ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Apakah yang bermasalah iman, apakah ilmunya, apakah amalannya. Nah, anak ini tadi bermasalah itu pada keimanannya, yaitu rasa cinta tadi belum tumbuh. Maka sentuh hatinya, ya, itu yang bisa dilakukan. Nah, akhirnya dari semua pertanyaan dari kemarin-kemarin ketemunya ya kembali kepada pendidikan hati yang terlewat. Ini jebakan setan yang tafrid tadi ya, kadang-kadang kita meremehkan ini. Nah, itu mungkin jawabannya demikian ya. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, sepertinya pertanyaan terakhir dari Ustaz, silakan disambung dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Pertanyaan terakhirnya? Sudah. Tadi pertanyaan terakhir, langsung oh, iya. Oh, iya. Kesimpulan singkat. Ya. Baik, kesimpulannya ya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang kita bahas tadi ya, bahwa yang kita didik itu manusia. Ya, maka kita harus mendidik manusia sebagaimana kita memperlakukan manusia. Ada tiga unsur kemanusiaan yang harus kita didik. Unsur hati, unsur akal, dan unsur fisik. Ya, iman, ilmu, dan amal. Ini harus semuanya kita sentuh. Dan urutannya pendidikan di antara tiga ini adalah yang paling pertama dilakukan dan dasar adalah sebagai pondasi pendidikan hati. Setelah pendidikan hati kokoh, ya, pondasi ini kokoh baru dibangun di atasnya, yaitu pendidikan akal. Baru kemudian pendidikan fisik atau pembiasaan. Nah, sedangkan kita ini saat ini ya sering terjebak kepada pendidikan yang dimulai langsung kepada akal. Buktinya ketika kita memulai belajarnya anak itu bukan dimulai dari dengan sentuhan hati dulu, tapi langsung kepada sentuhan akal. Ayo anak-anak semua dengarkan, hafalkan ini, baca ini, pelajari ini. Ya, tapi kita mungkin tidak terlebih dahulu menanyakan kepada anak kita, nak, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu di sini kerasan atau tidak? Kalau kamu enggak kerasan, kira-kira apa menjadikan kamu enggak kerasan? Barangkali nanti Ustaz bisa membantu. Ya. Ya, kemudian apa yang kamu inginkan yang di sini belum ada, barangkali nanti Ustaz bisa membantu. Itu bahasa-bahasa hati. Bukan langsung kepada masuk kelas dengarkan ini. Ya, perhatikan, menuntut ilmu itu wajib. Nah, maka siapa yang tidak mendengarkan silakan keluar. Ini kalau kondisi anak-anaknya itu pondasi hatinya belum kokoh, ya sudah bangunan berikutnya goyah, ya tidak kokoh, bisa roboh. Roboh maksudnya gimana? Dia mungkin pinter, ya temboknya tinggi, tapi karena pondasi kurang kuat ya roboh. Dia pinter ilmunya banyak, tapi karena pondasi hati nggak kuat ya amalannya nggak sampai, hanya sekedar pengetahuan saja. Nah ini maksudnya demikian. Maka didik hati dulu, ya, dengan bahasa-bahasa hati. Mendidik hati itu enggak bisa dengan akal. Mendidik hati hanya bisa dilakukan dengan hati. Ini mendidik hati tidak bisa dengan banyak kata-kata. Tapi mendidik hati adalah dengan perilaku. Ya, dengan perilaku. Dengan langsung kepada reaksi kepada anak. Ya, perilaku memuji anak, perilaku membersamai anak, perilaku memberikan hadiah anak, ya. Perilaku menyentuh anak, perilaku melayani anak, itu perilaku semua. Maka jika hati ini sudah kokoh, maka mengatur atau mengalahkan akal itu lebih mudah. Jadi akal gak bisa mengalahkan hati, tapi hati bisa mengalahkan akal. Ya, orang yang sudah cinta, ya, pasti akan bisa menguasai akalnya. Atau mungkin dia kadangkala melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, itu karena cinta. Ya, karena kata Ibnu Qayyim tadi, cinta itu adalah merupakan dasar pokok dari semua amal perbuatan manusia. Makanya mari kita didik anak-anak kita dengan cinta. Itu intinya di situ. Karena kita terjebak kepada tafrid, yaitu melalaikan dalam sisi pendidikan ini, sehingga setan berusaha untuk menghasut para orang tua itu, udahlah gak usah dilakukan, gak penting. Tapi justru itulah yang terpenting, ya, yang merupakan pondasi. Hanya saja karena tidak tampak, tidak dibuat indah oleh setan, ya, tidak tampak karena pondasi itu tidak kelihatan, sehingga kita lalai untuk apa namanya melakukan hal ini. Sekali lagi, ada apa dengan hati anak-anak kita? Kita harus mengetahui itu. Jika ternyata belum terisi kecintaannya, maka kita penuhi dengan cinta. Itu insya Allah merupakan solusi, ya, dari semua permasalahan anak. Kemudian baru solusi berikutnya, yaitu yang lebih ringan, yaitu jika anak tidak tahu tapi sudah cinta, itu adalah dengan nasihat lisan. Maka dengan nasihat akan mudah. Dan jika anak sudah sadar, berilmu, cinta, kemudian sudah berilmu tapi masih salah amalannya, itu baru dengan ketegasan. Ya, jadi ada fase-fasenya, ada tingkatan-tingkatannya. Kapan kita lembut pada anak, kapan kita menasihati lisan, dan kapan kita melakukan ketegasan kepada anak. Itu ada fase-fasenya dan ada tahapan-tahapan untuk melakukan itu. Ada urutannya. Jadi tidak semua anak itu harus dihukum. Tidak semua anak bisa dinasihati dengan lisan. Dan tidak semua anak bisa dengan kelembutan. Maka beri tindakan yang tepat pada anak-anak kita dengan tiga tadi. Ya, insya Allah nanti kalau kita tepat memberikan itu, maka anak akan mudah berubah. Ya, demikian. Walam pisawab, ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. atas kesempatan dan pembahasan materinya di kesempatan hari ini, serta nasihat dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kami ajukan tadi. Dan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, demikianlah kajian siaran langsung kajian pendidikan karakter Nabawiyah di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita simak tadi, dan dan serta memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita. Bagi Anda para pendengar yang merasa mengirimkan pertanyaan namun belum dibacakan, jangan berkecil hati. Kami bacakan, kami balas atau kami jawab offline sebagian, dan kami balas pula atau kami bacakan di lain kesempatan pula, insya Allah. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telah Anda simak dan dengarkan kajian Mutiara Malam, diperdengarkan dari Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا